Ja troš, troš. Ja op, op, op. Ja op, op, op. Oh yeah, yeah. Okay, yeah. Are you ready, troops? Let's die. The Taffy Heroes. Jamal and Audrey. Kau pikir kau siapa girl? Kau dekati ku berasa paling nah, jangan di sini, jangan cari pacar di sini. Janganlah tetap girl, kau dikodak langsung ke burn. Murahan, murahan, kau pikir aku cewek murahan? Stop thinking you're so fine, you're so fine. You blow my mind, hey Mickey, and stop saying things that you do. Cantik, seksi sih memang seksi, tapi jangan kepedean. Hey boy, bukan berarti kaya, jadi lebay bergaya. Kau bisnis semaunya, kau dekatiku terus menerus. Yeah, terus menerus baby, sudah ku bilang nah. Hey, girl.